Sejak ngomong sama ibu istri Ana sejak September 2010. Hah? September 2010? 2009 ya? Iya, September 2009. Karena beliau tidak senang dengan jenggot Ana yang panjang dan penampilan Ana. Mohon nasihatnya dan doanya serta usaha untuk melunakkan hati ibu. Iya, tentunya di sini kebanyakan orang tua ya, itu dalam masalah beragama itu terkadang tolak ukurnya bukan masalah-masalah yang hal-hal yang seperti itu, tapi tolak ukurnya biasanya mereka masalah akhlak dan adab. Maunya mereka itu orang belajar agama harus bagus akhlaknya. Pokoknya itu saya tahu ya, terserah mau apa, jelas belajar agama itu harus bagus akhlaknya, adabnya bagus kepada manusia, orang tua, tetangga dan seterusnya. Kapan belajar agama tapi menjauh dari masyarakat, tidak senang dia, setinggi apapun ilmunya, walaupun dia rajin ke masjid, tapi biasanya tidak teranggap. Karena yang orang tua jadikan patokan biasanya harus ini orang belajar agama bagus orangnya, akhlaknya, adabnya. Maka tentunya hal yang pertama di sini butuh diketahui dulu sebab. Kenapa orang tua atau ibu mertua itu tidak senang? Tidak senang. Nah, kemudian kalau diketahui permasalahannya maka bisa diusahakan untuk dipecahkan. Nah, tapi yang jelas sikap kepada kedua orang kepada ibu mertua tidak boleh dibalas. Ketika dia tidak mengajak bicara, kita juga tidak mengajak bicara. Ini tentunya tidak akan menemui hasil yang memuaskan dan hasil yang baik. Karena bagaimanapun juga orang tua tidak akan ada yang mau mengalah kepada anak-anak yang harus mengalah. Dia harus pandai-pandai. Ya kan begitu. Jadi jangan ngotot-ngototan. Karena namanya orang tua, hal yang sudah maklumi menjaga gengsi di depan anaknya dan seterusnya. Maka itu hal yang butuh juga diperhatikan bahwa seorang anak selama hal tersebut tidak menentang agama, dia tanazul banyak-banyak mengalah terhadap apa-apa yang diinginkan oleh orang tuanya atau mertuanya. Atau mertuanya. Nah, yang jelas yang paling penting di sini masalah akhlak dan adab. Dia berbuat baik, tetap berbuat baik kepada ibu mertuanya, mengunjunginya, memberikannya hadiah, mengucapkan salam kepadanya. Kan begitu. Dan masya Allah, ini termasuk dari mujizat Nabi SAW, di mana beliau SAW menganjurkan untuk apa? Tahadu tahabu, berikanlah, saling memberikanlah hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Banyak insyaallah faktor wasilah-wasilah sarana yang diajarkan oleh Islam bagaimana untuk menyambung silaturahmi. Yang jelas mereka adalah orang tua dan kita anak, maka kita yang harus banyak-banyak mengalah dan kita yang harus mendekat kepada mereka. Bukan mereka yang bukan kita mengharapkan agar mereka dekat dengan kita. Tapi kita yang mengusahakan agar dekat dengan mereka.